kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Wa kana ibn Umar yaqul idza amsayta fala tantadiri sabah wa idza asbahta fala tantadiri almasaa wa khudh min sihhatika limaradik wa min hayatika limautik. Bertindaklah engkau di dunia ini seperti orang asing atau orang yang mengembara. Dan Ibnu Umar menyatakan, bila kamu berada pada waktu sore, maka janganlah menantikan waktu pagi. Bila kamu berada pada waktu pagi, maka janganlah menantikan waktu sore. Pergunakanlah masa sehatmu untuk menyongsong masa sakitmu, dan pergunakanlah masa hidupmu untuk menyongsong saat kematianmu. Hadis riwayat Bukhari.